Konsultasi Syariah. Ketika lupa jumlah nominal utang. Pertanyaan, bagaimana jika mau bayar utang, tetapi kita lupa jumlah nominalnya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana cara yang diajarkan Nabi SAW dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala mudda'a 'alaihi." Yang artinya, bukti itu menjadi tanggung jawab penuntut atau mudda'i dan sumpah menjadi pembela bagi yang dituntut atau mudda'a 'alaihi. Hadis riwayat Tirmidzi, Dzarqutni dan disahihkan Al-Albani. Pelajaran dari hadis, dalam sebuah sengketa di sana ada dua pihak. Pertama, pihak yang dituntut. Dialah yang mengajukan klaim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan mudda'i. Kedua, pihak yang dituntut. Dia yang diminta untuk memenuhi klaim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan mudda'a 'alaih. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Pertama, untuk pihak penuntut atau mudda'i, dia diminta mendatangkan bukti atau saksi. Kedua, untuk pihak yang dituntut atau mudda'a 'alaih, ada dua kemungkinan posisi. Satu, jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab memenuhi tuntutannya. Dua, sebaliknya, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat diterima, maka mudda'a 'alaih diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia bersumpah, maka dia bebas tuntutan. Kita akan melihat kasus di atas lebih dekat ketika lupa jumlah nominal utang. Sebagai ilustrasi, Rudi berutang ke Wawan dan pernah dicicil sekian ratus ribu. Suatu ketika, keduanya lupa berapa nominal nilai utang dan berapa kekurangan cicilannya. Sementara keduanya tidak memiliki bukti. Penyelesaian kasus, baik Rudi maupun Wawan, mereka yakin bahwa Rudi pernah berutang ke Wawan. Hanya saja, mereka lupa berapa nominal utangnya. Dalam kasus ini, yang dijadikan acuan adalah keterangan debitur atau Rudi. Karena uang itu terakhir dibawa Rudi. Terdapat kaidah yang mengatakan, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Karena itulah, para ulama mengambil pengakuan dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara yang memberi utang dan orang yang berutang, sementara keduanya tidak memiliki bukti, maka dimenangkan keterangan pihak yang menerima utang atau debitur terkait kriteria dan kuantitas atau barang yang diutang disertai sumpah. Bagaimana jika kreditur tidak menerima pengakuan debitur? Rudi menyatakan bahwa utangnya ke Wawan adalah antara 1 juta hingga 1,5 juta. Sementara Wawan tidak menerima pengakuan ini dan mengklaim bahwa nilai utangnya lebih dari 2 juta. Jika Wawan tidak menerima pengakuan Rudi, maka Wawan harus mendatangkan bukti atau saksi. Karena hukum asalnya, Rudi terbebas dari tanggungan. Az-Zarkasyi rahimahullah mengatakan, ketika terjadi perbedaan antara kreditur dan debitur mengenai nominal utang, maka yang dikuatkan adalah keterangan debitur. Karena hukum asalnya, seseorang terbebas dari beban tambahan utang. Ketika Rudi menyatakan, utangnya tidak lebih dari 1,5 juta. Jika dia diminta untuk membayar lebih dari itu, harus mendatangkan bukti. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang yang berutang tidak diwajibkan untuk membayar lebih dari pengakuannya. Karena lebih dari pengakuannya adalah klaim yang butuh bukti. Hanya saja, Rudi diminta untuk bersikap terbaik, mengambil posisi yakin bahwa tidak ada hak orang lain pada dirinya. Sehingga, ketika dia ragu, nominal utangnya antara 1 juta sampai 1,5 juta, lebih baik ia membayar 1,5 juta, agar dia semakin yakin tidak ada hak orang lain yang belum dia kembalikan. Kedua, ditagih punya utang tanpa bukti. Ilustrasi, Pak Ijo menagih utang Mukimin senilai 1 juta. Sementara Mukimin merasa tidak ada utang 1 juta ke Pak Ijo. Akhirnya mereka berselisih. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan merunut sebagai berikut. 1. Hukum asal manusia adalah tidak memiliki utang. Sehingga bebas utang adalah status normal manusia. Ketika ada orang mengatakan, si A itu punya utang, berarti ini tidak sejalan kondisi normal. Sehingga tuntutan ini harus mendatangkan bukti. 2. Kepada Pak Ijo diminta untuk mendatangkan bukti bahwa Mukimin pernah utang 1 juta kepadanya. Jika Paijo punya bukti yang bisa diterima, maka Mukimin wajib bayar utang. 3. Jika Paijo tidak punya bukti maupun saksi, maka Mukimin diminta bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berutang ke Paijo. Jika Mukimin bersumpah, maka dia tidak berkewajiban membayar utang 1 juta itu. Dan dalam kasus ini, Mukimin dimenangkan. 3. Mengklaim sudah lunas, kreditur menyatakan belum lunas. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Fafa menagih kekurangan pembayaran utang ke Lala. Tapi Lala mengaku utangnya sudah lunas. Akhirnya keduanya ragu. Urutan penyelesaian? Baik Fafa maupun Lala, mereka yakin pernah melakukan transaksi utang piutang. Di mana Lala pernah utang ke Fafa, hanya saja mereka ragu. Apakah Lala sudah melunasi utangnya atau belum? Status utangnya yakin, status lunasnya meragukan. Sehingga pengakuan Lala adalah klaim yang butuh bukti. Jika Lala tidak bisa mendatangkan bukti bahwa utangnya telah lunas, maka Fafa cukup bersumpah bahwa utang Lala belum lunas. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bila seseorang memiliki utang, namun dia ragu apakah dia telah melunasinya atau belum, maka hukum asalnya dia masih berutang, sampai dia yakin bahwa dia telah melunasinya. 4. Mau melunasi utang, tapi tidak jumpa pemiliknya. Mengembalikan barang atau harta milik orang lain bisa dilakukan dengan 3 urutan cara berikut. 1. Dikembalikan ke pemilik langsung. Jika tidak bisa. 2. Dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Jika tidak bisa. 3. Dikembalikan dalam bentuk pahala, dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Beliau lalu menunggunya, hingga Ibnu Mas'ud putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud menyedekahkan uang pembayaran budak itu, dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku dan dia berhak mendapatkan pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. 1. Jika masih diharapkan bisa bertemu pemilik, harus ditunggu sampai bisa diserahkan ke pemilik. 2. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dikembalikan ke ahli warisnya. 3. Jika tidak kenal ahli warisnya satupun, maka disedekahkan atas nama pemilik. 4. Jika nanti di kemudian hari bertemu pemilik, dia bisa sampaikan ke pemilik bahwa hartanya telah disedekahkan atas nama dirinya. 5. Selanjutnya pemilik bisa memilih. Jika ridho dengan sedekah itu, dia berhak mendapatkan pahalanya. Jika tidak, dia berhak untuk tetap menagih utang dan pahala sedekah menjadi milik yang berutang. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang ingin membayar utang namun kesulitan bertemu pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau, orang yang berutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia utang. Jika tidak menjumpai pemilik ketika melunasi, namun masih ada harapan bertemu pemilik, maka dia wajib menunggunya sampai ketemu pemilik. Jika putus asa untuk bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika kenal. Jika tidak kenal mereka, disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Beliau melanjutkan, jika pemiliknya ketemu setelah itu, maka dia bisa diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan dan pemilik harta bisa memilih. Dia menerima sedekah tersebut atas namanya dan memaafkan yang berutang atau tetap menagih utang dari debitur senilai harga yang pernah diberikan dan debitur wajib melunasinya. Demikian, Allahu a'lam. Keterangan, idealnya dalam utang piutang ada pencatatan agar lebih mudah mendapatkan penyelesaian ketika terjadi sengketa.